kala ikraran bihi wa tahida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masida amma ba'd ma'asyiral muslimin ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya dan atas taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban ibadah kepadanya, dan masih diberi kesempatan pula untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini insyaallah kekosongan kita isi untuk mengambil faedah yang disebutkan oleh ulama kita, ulama Rabbani, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan mengambil faedah dari Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala. Di mana telah diajukan pertanyaan kepada beliau hafizallahu taala yang telah dikumpulkan di dalam risalah Al-Ajwibah Al-Mufidah pada urutan pertanyaan yang ke-8, disebutkan pertanyaan hal tukhalatul jama'atu am tuhjaru, apakah jamaah-jamaah Islam yang ada atau kelompok-kelompok sempalan yang ada dari kaum muslimin apakah kelompok tersebut boleh bagi kita untuk bergabung ikut di dalam kelompok tersebut atau justru kita meninggalkan, menjauhi dari kelompok sempalan tersebut. Maka kata Syekh rahimahullah menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan tentang sikap seorang muslim, sikap seorang ahlus sunnah, sikap seorang salafi di dalam menghadapi kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok Islamiyah yang ada. Kata saya Saleh bin Fauzan hafizallahu ta'ala, al-mukhalatatu idza kana al-qasdu minha da'watahum mimman indahum ilmun wa basiratun ila tamassuki bisunnati wa tarkil khata'i fa hadza thayyibun. Seseorang yang ingin bergabung kepada kelompok-kelompok sempalan, kalau bergabungnya tersebut ada tujuan untuk mendakwai mereka, untuk mengajak mereka agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mengajak mereka agar meninggalkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan, bagi seseorang yang memiliki ilmu. Maka perkara ini adalah perkara yang thayyib, perkara yang bagus, kalau memang tujuannya adalah berdakwah kepada mereka. Dan oleh Syekh rahimahullah, tujuan berdakwah tersebut pun bukan sekedar tujuan, tapi harus didukung dengan adanya ilmu. Bukan sekedar tujuan bagus ingin mendakwainya, pada orang-orang yang ada di dalam jamaah tersebut atau kelompok tersebut. Apalagi kalau yang ada pada jamaah tersebut, kelompok tersebut, keadaannya dia itu sebagai da'inya, sebagai tokohnya, yang pola pikirnya telah dipenuhi dengan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, kerancuan pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tentunya lebih sangat ditekankan bagi kita yang ingin bergabung, mendatangi mereka, masuk di tengah-tengah barisan mereka dengan tujuan berdakwah, lebih ditekankan untuk memiliki ilmu yang mapan, memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah yang kokoh, yang mengetahui seluk-beluk syubhat, syubhat-syubhat kerancuan yang ada pada kelompok-kelompok sesat, dan mengetahui sisi bantahan-bantahannya, sehingga bukan ranahnya seperti para penuntut ilmu yang pemula. Atau orang-orang yang baru mengenal dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah. Kemudian memberanikan diri, aku mau mendakwai mereka. Maka itu adalah bukan porsinya. Jadi termasuk sikap yang bagus ketika seseorang bergabung dengan kelompok-kelompok sempalan, masuk di tengah-tengah barisan mereka dalam rangka mendakwai mereka tatkala memiliki ilmu, adanya basirah. Wa huwa minad da'wati ilallah, dan tujuan tadi termasuk bentuk dakwah kepada jalan Allah, mengingatkan mereka dari apa-apa yang mereka terjatuh ke dalamnya, dari penyimpangan dan kesalahan pemikiran yang batil, pemahaman yang celeneh. Diingatkan, diperingatkan agar ditinggalkan, itu termasuk bagian dari dakwah. Maka keliru, salah fatal kalau kita datang bergabung pada kelompok sempalan dengan tujuan menimba ilmu, salah besar. Nah, aku ke sana, aku datang ke majelis taklimnya, aku akan mengambil yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek saya akan tinggalkan. Salah fatal. Apakah Anda ketika memiliki pemikiran demikian atau tujuan demikian, apakah Anda merasa yakin Anda bisa menseleksi bahwa yang disampaikan dai kelompok sempalan tersebut, Anda bisa memilah, ini adalah batil, saya tinggalkan. Oh, ini bagus, sesuai Al-Quran dan Sunnah, aku ambil. Apakah Anda merasa yakin bisa menseleksi yang demikian? Kalau ternyata tidak ada kemampuan, yang itu kemungkinan besar Anda justru akan terbawa arus, terpengaruh dengan syubhatnya, maka Anda terlalu lancang. Anda terlalu lancang dengan prinsip tersebut. Karena Anda tidak mengikuti bimbingan para ulama salaf, tidak mengikuti bimbingan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sudah tidak ada lagi da'i dari ahlus sunnah? Tidak ada lagi seorang da'i dari salafi? Kemudian Anda harus datang ke majelis taklimnya seorang da'i dari kelompok sesat, kelompok sempalan. Apakah Anda sudah menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz atau dai-dai ahlus sunnah dan salafi, sehingga Anda merasa kurang, kemudian mencari ilmu dari mereka, dai-dai kelompok sesat, kelompok sempalan? Pahami yang seperti ini. Kalau Anda masih minim ilmunya, kenapa tidak Anda terus istiqomah, continue belajar dengan ustadz-ustadz, dai-dai ahlus sunnah, mencukupkan dari mereka, dan meninggalkan majelis taklim, majelis ilmu dari dai-dai kelompok sempalan? dan itu keselamatan bagi jiwa Anda. Kemudian kata Syekh Hafizullah, ama idza kanal ikhtilatu mahum min ajlil mu'anasati ma'ahum wal musahabati lahum biduni da'watin wa biduni bayanin fahadha la yajuz. Kata beliau rahimahullah, adapun kalau bergabungnya seseorang kepada kelompok-kelompok sempalan, tujuannya sekedar untuk mu'anasah, ramah tamah, bersenang riak, bersama mereka, orang-orang yang ada di jamaah tersebut, ramah tamah, senang riak, ketika ketemu dengan dai, kelompok sesat, karena dia teman akrabnya dulu, misalnya. Atau dia kakak kelasnya dulu, sehingga dia pun ingin menunjukkan bentuk nostalgianya dengan dai atau ustad kelompok sempalan tersebut. Akhirnya dia berbasa-basi, duduk bersama mereka untuk sekedar mengingat masa lalu, nostalgia. Bersenang riak dengan orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Wal musahabati lahum, sekedar berteman, bersahabat, sudah lama ini kita enggak ketemu ini. Kita kan satu angkatan dulu, waktu di sekolahan, waktu di pondoknya, ternyata ketemu. Sudah belasan tahun enggak ketemu, sama-sama satu alumni, tetapi jalannya di dalam memahami agama berbeda. Satu pemahaman hizbi, satu pemahaman sunni. Tetapi bisa bergabung, bersatu. Hanya sekedar untuk mempererat persahabatan yang lama, telah terputus. Di dunia dakwah, dia berkumpul, bergabung dengan tujuan tadi, tanpa ada unsur dakwah, wabiduni bayan, tanpa ada peringatan, enggak mau menjelaskan. Kalau aku jelaskan, jalan dia itu jalan yang sesat. Kalau aku jelaskan, padahal saya bareng-bareng dulu ngajinya, bahkan aku dari dia dikenalkan sunnah, tapi ternyata bukan dakwah sunnah, hakikatnya dakwah hizbiyah, dakwah sururiyah misalnya. Wah, enggak enaklah, nanti dia menjadi musuh saya. Akhirnya dia enggak berani menjelaskan tentang kesesatan dakwah sururiyah, dakwah hizbiyah ikhwaniyah tersebut. Dia sekedar bercengkerama dengan mereka. Fahadha la yajuz, maka sikap yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh seorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai seorang sunni Tidak boleh seorang yang sudah mengenal dakwah salafiyah, mengikuti dakwah salafiyah, sehingga dia sebagai salafi yang mengikuti jejaknya para salafus soleh, kemudian mengambil sikap bergabung, bertemu dengan orang-orang yang telah terperosok di dalam kelompok sempalan atau kelompok sesat. Maka tidak dibenarkan sikap seorang sunni salafi sekedar main ke teman lama yang dulu pernah sama-sama di dalam hizbinya. Apakah dulu sama-sama pernah sebagai aktivis NII-nya, atau dulu pernah sama-sama sebagai aktivis Ikhwan Muslimin-nya, atau dulu pernah sama-sama sebagai aktivis jamaah tabliknya. Setelah mengenal Al-Quran dan Sunnah, mengenal dakwah salafiyah, kemudian ternyata bertemu kembali, sudah lama berpisah. Akhirnya dia menemuinya, bergabung sebagai bentuk ramah tamah. Hanya sekedar bersenang ria. Maka yang seperti itu perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, di dalam manhaj salafiyah. Fala yajuzu lil insan ayu khalital mukhalifin ila ala wajhin fihi faidah syar'iyah. Maka enggak boleh bagi seseorang bergabung, kumpul dengan orang-orang yang menyimpang, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kecuali dengan bentuk adanya faedah yang syar'i. Faedah syar'iyah seperti yang disebutkan tadi, yaitu min da'watihim ilal islami sahih. Ada upaya untuk mendakwai mereka kepada Islam yang benar, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, Islam yang dipahami oleh salafus soleh dan diamalkan oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Watawdihil haqqi lahum la'allahum yarji'un. Dan ada upaya menjelaskan untuk mereka apa yang ada pada mereka, bahwa mereka pemahamannya masih salah, jalan mereka masih menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terangkan hakikat keadaan mereka, yang mana dengan upaya tersebut la'allahum yarji'un, tujuannya agar mereka mau kembali, mau bertobat, mau rujuk kepada kebenaran dan meninggalkan kesesatan tersebut. Kama dhahaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ilal mubtadi'ati alladzina fil masjid. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendatangi mubtadi'ah, orang-orang ahlu bid'ah, alladzina fil masjid, yang mereka sedang ada di dalam masjid. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah dikabari adanya sekelompok orang, sekumpulan orang di masjid melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, melakukan kebidahan-kebidahan, maka sahabat Ibnu Mas'ud pun datang bergabung kepada mereka, kumpul dengan mereka. Wa waqafa alaihim, sahabat Ibnu Mas'ud pun berdiri di sekeliling mereka. Wa angkara alaihim bid'atahum, dan Ibnu Mas'ud mendatangi mereka bukan untuk bercengkrama semata, bukan untuk bersenang ria atau bergabung dengan mereka untuk nimbrung, mendengarkan, ikut serta aktivitas atau ritual yang mereka lakukan, bukan. Bergabung dengan mereka untuk mengingkari perbuatan bid'ah mereka, menjelaskan akan salahnya dan keliru perbuatan mereka, menyimpangnya mereka dari jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena mereka keadaannya belum jauh dari zaman hidupnya Rasulullah. Dan mereka melakukan hal tersebut, di tengah-tengah mereka masih ada para sahabat. Tetapi mereka sudah berani memunculkan amalan kebidahan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud memberanikan diri mendatangi mereka, berkumpul dengan mereka dalam rangka nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mendakwai mereka agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Mereka berkumpul melakukan ritual zikir secara berjamaah, membuat halaqah, yaitu sebuah lingkaran. Mereka berkumpul secara melingkar, kemudian salah satu dari mereka ada yang memimpin di dalam amalan zikir. Ketika yang memimpin itu mengatakan sabihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali, maka yang lainnya pun bertasbih 100 kali. Selesai bertasbih, maka pimpinan tadi pun mengatakan halilu mi'ah, bertahlilah kalian 100 kali, maka yang lainnya pun bertahlil 100 kali. Hal ini ketika dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud segera mendatangi mereka, bergabung dengan mereka, terpanggil dirinya untuk mengingkari perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Ketika mereka ditegur, maka dari tokohnya, dari ketuanya, mereka mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena mereka tahu bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabi, kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak bertujuan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini tidak lain adalah kebaikan, berzikir kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Dan kami melakukan cara seperti ini supaya banyak kaum muslimin memiliki kesemangatan, memiliki kepedulian untuk memperbanyak zikir kepada Allah, dan alasan-alasan yang lain yang mereka anggap itu kebaikan, tujuan yang baik. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menimpali apa yang mereka utarakan tersebut, kami muridin khair lam yusibhu, berapa banyak orang yang dia itu memiliki keinginan baik, tujuan baik, tetapi tujuan tadi, keinginan tadi tidak mengena, tidak sampai kepada apa yang dia inginkan. Dia menginginkan kebaikan, ternyata perbuatannya adalah batil, perbuatannya adalah mungkar, sehingga tidak ada gunanya tujuan baik tersebut. Tujuan baik itu harus diselaraskan, disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu salah satu contoh apa yang dilakukan oleh salaf kita ketika bergabung dengan sebuah kelompok jamaah yang melakukan kebidahan, maka dilakukan dalam rangka mendakwai mereka, memperingatkan mereka dari perbuatan mungkarnya tersebut atau perbuatan sesatnya tersebut. Wa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzahaba ilal khawarij. Contoh lain apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun pernah pergi menuju orang-orang Khawarij, mendatangi orang-orang Khawarij. Wa nadarahum, dan sahabat Ibnu Mas'ud setelah sampai di tengah-tengah orang-orang Khawarij, bukannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ingin memperbanyak jumlah mereka atau ingin ikut dengan pemahaman mereka, tetapi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masuk dengan kelompok mereka, bergabung dengan mereka dalam rangka untuk munadharah, untuk melakukan yaitu diskusi dan untuk menjelaskan hakikat kebatilan yang ada pada mereka. Dan dahada subahahum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika di tengah-tengah mereka pun menjelaskan subhat-subhat yang ada pada mereka, kemudian dipatahkan satu persatu, dibantahnya satu persatu subhat yang ada pada mereka, kelompok Khawarij yang mereka telah keluar dari ketaatan penguasanya, memberontak kepada penguasanya. Maka dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, didatangi di tempat mereka, mereka pun diajak diskusi atau dijelaskan tentang hakikat yang ada pada mereka dari penyimpangan dan kekeliruan. Wa raja'a minhum man raja'a, dengan sebab upaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tersebut, maka orang-orang Khawarij yang didakwai, diterangkan tentang hakikat penyimpangan, kesesatan jalannya Khawarij, prinsipnya Khawarij yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya tetap taat dan mendengar kepada penguasa, maka mereka akhirnya tersadarkan sebagian mereka. Sebagian mereka rujuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, kembali dari mereka orang-orang Khawarij mencapai 2000 orang. Sehingga upaya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tersebut adalah termasuk upaya yang bagus, karena bergabung dengan mereka, mendatangi mereka, bukan tujuannya untuk mendukung mereka, memperbanyak jumlah mereka, tetapi dalam rangka untuk memperingatkan mereka, menyadarkan mereka, mendakwai mereka agar kembali kepada al-haq, kembali kepada jalan yang lurus, yaitu bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mukhalatatu lahum idza kanat ala hadzal wajhi fa hiya matlubatun. Dan bergabung dengan kelompok sempalan tersebut, apabila bergabungnya tersebut dengan bentuk ini, dengan bentuk berdakwah, mengingatkan mereka dari penyimpangannya, fahiya matlubah, maka cara tersebut adalah cara yang dituntut, cara yang sangat dianjurkan. Wa in asarru ala batilihim wajaba itizaluhum wa munabadatuhum wa jihaduhum fillah. Dan kalau ternyata mereka sudah diterangkan disampaikan tentang al-haq, dijelaskan sisi-sisi penyimpangannya, mereka masih musir, masih berlarut-larut di atas penyimpangannya, masih tetap keras kepala mengikuti kesesatannya. Maka kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, mereka kalau tetap memegangi kebatilannya, tetap membela mengikuti kesesatannya, wajib i'tizaluhum wa munabadzatuhum, wajib untuk meninggalkan mereka, wajib untuk menjauhi mereka. Kalau memang sudah tidak bisa diajak kepada kebenaran, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya akan kebatilannya, kesesatannya, dan dia sadar paham sisi kesesatan dan kebatilan yang ada, tetapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, ima karena urusan dunia atau urusan atifiyah, perasaan diri. Wah, enggak enaklah ustaz saya itu, saya kenal dakwah sunnah dari dia, menurutnya. Wah, enggak bisalah saya tinggalkan. Dia teman karibku, berjuang di dalam mengenal sunnah. Dengan dia, masa saya tinggalkan dia? Maka, sebagai seorang yang benar-benar berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah, kata saya, wajaba itizaluhum. Harus mengambil sikap, kalau mereka sudah dijelaskan, diterangkan, disebutkan akan kesesatannya, penyimpangannya, tetap di atas kebatilannya, wajib meninggalkan mereka, wajib menjauhi mereka. Demikian yang datang dari nasihat-nasihat bimbingan salafuna saleh. Disebutkan oleh sahab Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, iyaka antajlisa ma'a sahibi bid'atin. Iyaka antajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak wala tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu alaika maqtallah. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, iyaka antajlisa ma'a man yufsidu alaika qalbak. Jauhi oleh kamu duduk-duduk bergabung bersama dengan orang yang akan merusak hatimu. Kalau kita tahu dia ini termasuk dai penyesat umat, dai yang sesat, membawa pemahaman yang menyimpang, jangan kita kemudian bergabung dengan dia, ima di dalam majlis taklimnya atau di dalam majlis julus, hanya kumpul-kumpul, jauhi, karena dia akan merusak hatimu. Ketika dia berbicara tentang agama, pasti akan menebarkan syubhat, akan menyuntikkan syubhat kepada pemikiran kita. Sehingga jauhi, jangan duduk bersama ahlul hawa, sahibu hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya aku ini, fa inni akhafu maqtallah alaik. Sesungguhnya aku ini takut akan menimpa kamu kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Fudail Ibn Iyad, seorang imam besar, merasa takut kalau duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu, para ahlu bid'ah. Kalau memang dia jelas-jelas sudah tahu penyimpangan dan kesesatannya, tetap diikuti, dibela-belanya, dipertahankan, maka bergabung dengan mereka itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata kepada Musaddad, seorang imam, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, Imam Ahmad di dalam risalahnya, suratnya, menyampaikan kepada Imam Musaddad. Kata Imam Ahmad, wala tusyawir, di antara kandungannya, wala tusyawir sahiba bid'atin fi dinika, wala turafikhu fi safarika. Jangan kamu mengajak musyawarah dalam urusan agama bersama ahlu bid'ah. Coba, musyawarah enggak boleh. Apalagi menimba ilmu, duduk di majelis mereka. Atau kita membuka channel mereka, situs mereka, mendengarkan dakwah-dakwahnya. Atau kita menyetel audio-audio ceramahnya. Maka tentunya itu masuk dalam hal ini. Jangan sampai engkau bermusyawarah, apalagi mengambil ilmu, mendengarkan ilmu ceramah-ceramah dari ahlu bid'ah. Wala turafikhu fi safarika. Dan jangan engkau kemudian menemani ahlu bid'ah dalam safarnya. Jangan anda kemudian merasa aman. Wah, dia kan teman lama saya, enggak apa-apalah. Saya ngerental dia mobilnya. Sehingga nanti bisa apa? Untuk mendakwai dia. Ya kalau antum itu punya ilmu yang kokoh. Sehingga ketika dia bicara masalah agama, anda bisa membantahnya. Bahkan bisa memahamkan dia untuk rujuk kepada kebenaran. Itu khair. Tapi kalau anda ilmunya masih minim, anda ilmunya belum kokoh, bahkan lebih mendominasi, anda itu akan gampang terbawa arus subhat, maka jangan sekali-kali anda lancang untuk apa? Safar dengan ahlu bid'ah, memakai mereka di dalam safarnya menjadi teman. Rafiq dalam perjalanan safar anda. Masih ada, yaitu pihak yang bisa kita misalnya charter mobilnya sehingga menemani kita dalam safarnya. Orang awam jauh lebih ringan keberadaan mereka daripada ahlu bid'ah atau orang yang sudah teracuni pemikirannya dengan kesesatan atau penyimpangan. Dan di sana banyak bimbingan atau kalam perkataan para ulama kita dari ulama salaf akan tentang perkara ini. Maka apa yang kita sebutkan mudah-mudahan mencukupi bagi kita semuanya untuk kita hati-hati, tidak berani, tidak lancang untuk bergabung, untuk mendekat kepada kelompok-kelompok sempalan atau kelompok-kelompok sesat yang di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masih ditanyakan lagi. Tolong jelaskan kepada kami berapa banyak penyimpangan kelompok LDI.